بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar ahibbatil kiram ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala hanya dengan nikmat dan pertolongannya, dengan hidayah dan taufiknya, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesempatan kita bersama duduk dalam majlis yang mulia ini di salah satu rumah dari rumah Allah ta'ala untuk kita sama-sama mengkaji ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh berbahagialah kita karena kita termasuk orang-orang yang mendapatkan warisan yang amat sangat mahal harganya, yang amat sangat tinggi nilainya, dan tak bisa dibanding dengan dunia, yaitu ilmu. Dalam kesempatan ini, insya Allah seperti yang disampaikan panitia, kita ingin menyampaikan tentang bimbingan Islam dalam rumah tangga untuk meraih sebuah kebahagiaan atau yang sering disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini adalah merupakan tujuan daripada syariat Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjalankan syariatnya, itu menikah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala khabarkan perkara ini termasuk salah satu tanda dari tanda keagungan Allah, seperti Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini, dan di antara tanda-tanda dari tanda keagungan Allah, Dia Allah telah ciptakan untukmu para lelaki pasangan hidupmu dari jenismu, yakni jenis manusia, sebagai istrimu, agar engkau merasakan tentram, tenang bersamanya. Engkau ada kecenderungan padanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian adanya cinta dan kasih sayang. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar ada tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maka ikhwafillah barakallahu fikum, mari kita sejenak merenung, mengkaji, memahami apa yang telah Allah habarkan ini, bahwa sungguh rumah tangga adalah anugerah Allah Ta'ala yang amat sangat besar. Sebuah keluarga ibarat surga bagi hamba Allah di dunia, kalau ia mampu membina sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu tidak kita pungkiri, setiap insan semua mendambakan kebahagiaan, ketenteraman, ketenangan. Ini semua adalah dambaan setiap insan dalam hidupnya. Dan ini merupakan harapan setiap manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan syariatnya adalah untuk ini pula. Untuk membimbing manusia pada kebaikan dan bukan untuk mencelakakan manusia. Sehingga jangan pernah kita merasa berat menerima keputusan Allah yang Allah telah turunkan dalam syariatnya. Sebagaimana Allah telah ingatkan dalam surat Al-A'raf di ayat yang kedua. Kitabun anzalna ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Ini kitab Al-Quran telah kami turunkan kepada engkau wahai Nabi. Maka jangan pernah ada di dadamu rasa berat hati dari apa yang diajarkan Allah di dalamnya. Begitu pula Allah berfirman dalam surat Taha. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Allah sampaikan bahwa Allah tidaklah turunkan Al-Quran ini untuk mencelakakan kalian, untuk menyusahkan kalian, untuk memberatkan kalian, bukan. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, hudan wa rahmatan, sebagai petunjuk juga rahmat dari Allah Ta'ala bagi hamba. Sehingga jawabannya, kalau kita bertanya, bagaimana cara untuk mewujudkan kebahagiaan, untuk meraih kebahagiaan, ketenangan, ketentraman itu, hadirinnya dimuliakan Allah, maka jawabnya adalah ikutilah syariat Allah. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah telah katakan, kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikannya sebagai teladan. Karena beliau Allah utus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat. Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Arhamur Rahimin, Allah sangat-sangat amat sangat sayang kepada hambanya. Dan Allah inginkan kebaikan bagi hambanya. Walaupun terkadang hamba itu sendiri enggan menerima kebaikan dari Allah. Bagaimana terjadi? Hamba itu sendiri ternyata mengingkari petunjuk Allah. Dia terkadang mengatakan dirinya lebih tahu, atau mengandalkan akalnya dan perasaannya, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga yufila barakallahu fikum, renungkan firman Allah, kalau kita inginkan keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang bahagia, yang tenteram hidupnya dan tenang, sehingga seperti Allah katakan, mawaddah warahmah kita dapatkan, Allah telah sampaikan untuk kita menjadikan syariat Allah Ta'ala ini sebagai pedoman. Dan kemudian kita amalkan, bukan hanya sekedar kita tahu atau angan-angan. Lihat yang Allah beritakan dalam surat An-Nahl. Di ayat yang ke-97, Allah Azza wa Jalla sampaikan, man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah beritakan dalam ayat yang agung ini, barang siapa melakukan amalan saleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan ia seorang mukmin, maka sungguh benar-benar kami akan beri ia kehidupan yang baik. Di dunia, Allah berikan kebaikan bagi hamba ketika ia benar-benar mengerti, memahami petunjuk Allah, dan ia praktikkan dalam bentuk amalan-amalan saleh, sehingga dengan itu Allah anugerahkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang didamba oleh setiap insan. Namun banyak manusia tidak tahu. Mereka tidak mau tahu, karena tidak mau belajar ilmu, sehingga tak mungkin tahu bahwa kunci kebahagiaan itu ada di sini, di dalam syariat Allah. Dan Allah katakan, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan memberi mereka balasan kelak di hari kiamat dengan sebaik atau dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Kalau kita mau lihat bahwa dalam rumah tangga antar suami istri, disitulah lahan dan ladang pahala besar. Kalau dua-duanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan punya kewajiban. Dari satu sisi suami punya hak, istri pun punya hak. Di mana hak suami itulah kewajiban istri, dan hak istri adalah kewajiban suami. Ini akan menciptakan kebahagiaan, akan tercapai keluarga yang sakinah, yang penuh ketenteraman, mawaddah, penuh kecintaan, warahmah, dan penuh kasih sayang, sehingga lahir darinya bahagia. Kalau dua-dua insan ini, antar suami istri ini, masing-masing mengerti akan haknya, menyadarinya, dan berusaha menunaikannya, maka dengannya akan tercipta kebahagiaan dan kebaikan. Dan ikhwafillah barakallahu fikum, di dalam hak antar keduanya, ada hak yang memang khusus bagi laki-laki, ada hak yang khusus bagi wanita, dan ada hak yang dua-duanya harus saling memberikan. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, ayat 228. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Allah habarkan dalam ayat ini, dan bagi mereka para wanita itu ada hak yang harus engkau suami tunaikan pada mereka sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan kewajibannya, yang harus engkau tunaikan hak mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan Allah habarkan, walir rijal alaihinna darajat, dan bagi laki-laki atas para wanita itu ada hak lebih. Apa kelebihannya? Itulah suami Allah jadikan ia sebagai pemimpin, sebagaimana yang Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwam, pemimpin, penegak, pengayom, pembimbing bagi wanita. Sehingga ini posisi Allah berikan karena suami punya kelebihan. Sebagaimana Allah katakan, bima faddalallah, karena kelebihan yang Allah anugerahkan kepada suami, wabima angfaku, dan karena suami berkewajiban untuk memberinya nafkah. Sehingga ihfila barakallahu fikum, kata Allah, walirijal alaihinna darajah, bagi laki-laki ada hak lebih atas wanita. Dan dari ayat ini kita diperintahkan hendaknya masing-masing, baik suami maupun istri, bisalah membahagiakan pasangannya, terutama wanita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'i man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa taghfadu ghaibata fi nafsi wa malik. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang selalu bisa membahagiakan dan menyenangkan suami ketika dipandangnya, dan selalu mentaati suaminya ketika ia diperintah, dan ia selalu memelihara dirinya, harta dan anak-anak suaminya ketika suami tidak ada di rumah. Lihatlah, ini adalah peranan wanita dan tanggung jawab wanita untuk bisa membahagiakan suaminya, agar engkau meraih predikat wanita paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau menginginkan menjadi wanita yang terkenal, menjadi artis atau bintang, bintang-bintang yang digemari oleh para penggemarnya dalam keadaan maksiat kepada Allah azza wa jalla. Jangan. Cukup kalian kiranya menjadi wanita paling mulia di hadapan Allah dengan ketaatan kalian terhadap suami, dengan peran kalian selalu tampil menyenangkan suami. Allah telah menjadikan engkau wanita sebagai perhiasan yang paling indah. Dan ini harus disadari oleh suami, bahwa yang namanya wanita ini adalah merupakan makhluk yang Allah ciptakan yang sangat mahal nilainya dan sangat-sangat ya istimewa keadaannya. Sehingga kalian harus hati-hati dan ekstra hati-hati dalam membawanya, dalam menjaganya. Sebab jangan sampai ia pecah sehingga hancur tak bisa kau dapati keindahannya, atau dia rusak sehingga tidak lagi menyenangkan dirimu ketika kau mandangnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Rawahu Muslim. Dunia adalah kenikmatan, dunia itu adalah keindahan, dan sebaik-baik kenikmatan atau keindahan dunia adalah wanita salihah. Lihatlah apa yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalian wanita. Dan para suami harus sadari, ya, seperti kalian membawa HP yang mahal, tentu beda dengan antum bawa HP yang murah. Semakin mahal nilai HP-nya, semakin besar perhatiannya. Betul? Betul enggak? Jujur saja. Dijaga jangan sampai jatuh nanti, rusak atau error, ya. Dikasih pelapis anti gores, dikasih sarung untuk pengaman, belum lagi dikasih apa namanya kantong supaya kalau jatuh air aman. Berbagai macam upaya untuk menjaganya. Tapi sayangnya suami ini miskin, tidak pernah berpikir bagaimana menjaga perhiasan yang termahal yang dimilikinya, yang Allah anugerahkan kepadanya. Yaitu apa? Memelihara, menjaga istrinya, membimbingnya, mengasuhnya, mendidiknya. Yang kembali kebaikan istri itu akan dirasakannya oleh dirinya dan anak keturunannya, di dunianya dan di akhiratnya. Mestinya kita lebih besar perhatian kita kepada mereka, fokus perhatian kita pada mereka. Dan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita dengan sempurna dan lengkap. Dan para ulama begitu besar perhatian mereka di dalam menjelaskan kepada kita bagaimanakah bimbingan agama Islam ini untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dunia dan akhiratnya. Lihat seperti Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau ini, ada dalam Isratun Nisa, beliau beberkan sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin kita coba untuk kita kaji dalam kesempatan ini. Tapi kembali kepada tadi, masih hak yang harus diperhatikan oleh antar kedua insan, pasangan suami istri ini. Allah habarkan dalam ayat yang lain, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian para suami hendaklah bisalah pergauli mereka istrimu dengan cara yang ma'ruf. Dia Allah ciptakan sebagai makhluk yang lemah, butuh pengayoman. Dia Allah ciptakan makhluk yang kurang akalnya, butuh engkau kesabaran untuk membimbingnya, menghadapinya. Dan dia kurang agamanya, yang kau harus sabar mengajarinya. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ada juga termasuk peran suami, membimbing wanita, mendidik wanita istrinya maksudnya, untuk bisa selamat dari azab api neraka. Dan perhatikan wa barakallahu fikum, kata Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, inni atazayyan limraati kama tatazayyani. Sungguh aku senang, aku suka berhias untuk istriku seperti aku suka dia berhias untukku. Supaya apa? Suami bisa menumbuhkan kesenangan kepada hati istrinya, begitupun istri berhias untuk suaminya, untuk supaya bisa tampil selalu menyenangkan dan membahagiakan suaminya. Karena sungguh itulah perhiasan yang paling mahal dan paling tinggi nilainya di dunia adalah wanita salihah. Sehingga ihfila barakallahu fikum, Allah habarkan dalam ayat yang lain, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah gambarkan kalian, mereka istri-istri kalian pakaian buat kalian para suami, dan engkau suami pakaian buat mereka. Layaknya pakaian, tentu kita akan senang pakainya dalam kondisi selalu bersih, rapi. Itu lebih nyaman dan lebih enak daripada pakaian kotor, kusut, kumal. Tidak nyaman dipakai dan tidak enak dipandang. Maka hendaknya kalian perhatikan para suami untuk memberikan kesenangan di hati istri, sehingga istri pun akan bisa berusaha terpancing untuk tampil bisa menyenangkan dirimu. Seperti yang Allah katakan, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah dia yang paling bagus akhlaknya dan paling lembut terhadap istrinya. Perhatikan petunjuk beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita mempergauli dia wanita yang lemah, kurang akal, kurang agama, dan dominan perasaannya. Dengan kelembutan ternyata beliau perintahkan kita mempergaulinya, lembut dalam tutur bahasa, lembut dalam sikapnya yang kita berikan padanya, sehingga ketika kita menasehatinya itu pun tetap kita dalam kelembutan, atau marah pun kita tetap santun padanya. Bagaimana marah kok santun? Subhanallah, wa barakallahu fikum. Orang yang mulia itu marah nampak dari sikapnya. Orang cerdas, orang pandai, pintar, dia marah nampak dari sikapnya. Tapi orang bodoh itu marah nampak dari kata-katanya. Kalau orang itu jahil, bodoh, pasti kalau marah mulutnya kotor. Yang keluar jelek kata-katanya. Tapi kalau orang yang pintar, orang yang bijak, orang yang mulia, kalau marah nampak dari sikapnya. Sikap apa? Arif, bijak. Dia cenderung memilih diam. Tidak berbicara. Sebab lebih baik dia menahan suara bicara daripada terlanjur bicara lalu dia memarahinya, memakinya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Berkenaan dengan perhiasan yang dikenakan wanita untuk suami, itu tentunya Islam juga telah membimbing wanita bagaimana berhias di depan suami. Bedakan oleh kalian. Kapan kalian tampil di depan suami? Khusus suami itu di kamar. Kalau di rumah bisa jadi ada orang lain. Baik anak, saudara, atau ayah ibu. Tentu agak beda dari sisi penampilan dan pakaian. Nah, kalau keluar rumah lebih beda lagi. Kalian mesti ditutupi. Tidak kemudian diobral. Sehingga semua orang bisa melihatnya. Semua orang bisa memandangnya. Jangan. Dan suami yang baik tentunya akan cemburu. Kalau ya perhiasannya ini sampai orang lain ikut menikmatinya. Ikut ya menikmatinya. Tidak mungkin akan dibiarkan. Sehingga ketika keluar dihijab, ditutup. Subhanallah wa barakallahu fikum. Di samping kalian wanita tampil dengan pakaian yang menarik untuk suami ketika di rumah maksudnya. Dengan dandanan yang menarik untuk suami. Walaupun tidak harus mahal. Tentunya disesuaikan dengan keadaan. Jangan demi ya untuk make up saja. Sampai menguras keuangan suami. Sampai suami keter. Tahu keter ya? Bingung. Ya, karena apa? Semua serba luar negeri. Untuk gincunya. Untuk ininya, itunya, semua mahal. Jangan. Pikir. Jangan sampai kalian menuntut pada suami meminta itu sampai suami gak bisa bayar SPP anaknya. Jangan. Ya. Ikhwah barakallahu fikum. Ambil yang sederhana. Karena wanita berhias beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki berhias itu dengan cukup yang ada harum-harumnya. Mandi bersih, sisir rapi yang rambutnya, pakaian rapi, kasih minyak wangi, cukup. Tidak perlu pakai bedak gincu dan lain-lain. Laki-laki. Nah kalau perempuan sebaliknya, yang ada warnanya, tapi jangan ada baunya. Sebab khawatir, dia keluar dalam keadaan harum baunya, pakai minyak wangi, kena hadis. Rasulullah SAW menyampaikan, ayyumam ra'atin kharajat wasta'tarat. Kapan saja wanita keluar rumah dalam keadaan pakai harum-harum badannya, lalu tercium laki-laki harumnya, ya wahia zania, itu wanita zina. Ngeri. Dan engkau suami mesti cemburu. Jangan dibiarkan karena itu hakmu. Dan wanita kalau dilarang nurut. Ya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Juga di samping apa yang kami sampaikan tadi, hal yang kadang kita jual mahal padahal murah, ya, itu senyum. Kadang suami berat senyum kepada istrinya. Kalau ketemu ikhwah, masya Allah, ahlan, masya Allah, tanya senyum-senyum. Tapi istrinya masuk rumah yang nggak senyum, keluar nggak senyum, kapan senyumnya sama istrinya? Berat kayaknya. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Coba kalau sama istrinya lebih daripada dengan temannya. Niscaya istrinya akan sangat-sangat senang. Begitupun kalian wanita. Ya, jangan dengan orang lain bisa senyum dengan suami berat memberi senyumnya. Coba renungkan. Apa yang disampaikan Nabi SAW. Tabassumuka fi wajhi ahika laka sadaqah. senyummu pada wajah saudaramu atau memberikan senyummu kepada saudaramu, itu bagimu itu sedekah. Hadis Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi. Dan kata Urwah Ibn Zubair, beliau sampaikan pada putranya, ya bunai, tabassumuka, ya, talib wajhika, wa tayyib kalamuka, khairun wa yuhibbukan nas, mimma yu'tikan nas min syai. Wahai putraku, senyumanmu dan manis mukamu serta bagus ucapanmu itu lebih baik dan lebih dicintai manusia dari apa yang kau berikan kepada mereka berupa harta. Lihat wa barakallahu fikum. Ini kalau kita pakai dalam komunikasi hubungan suami istri, tentu akan semakin indah. Ketika suami istri nampak selalu bermuka ceria dan senyum merekah, tentunya hati pun tak akan susah. Ya. Tapi kalau tak ada senyum, itulah kadang-kadang membuat suasana kayak mendung, kelabu. Karena apa? Tidak jelas ini suami marah atau tidak marah. Tidak ada bedanya. Tidak pernah bicara, tidak pernah senyum. Anehnya, kalau keluar rumah, rame bicaranya. Banyak senyumnya. Jangan. Nah, ikhwafillah barakallahu fikum. Kemudian kami ingin sampaikan di sini apa yang telah diatur Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tentunya seperti yang Allah telah letakkan, bahwa Allah telah menetapkan kepada kita semua hak masing-masingnya yang harus ditunaikan oleh suami untuk istrinya dan istri untuk suaminya. Seperti Allah sebutkan dalam ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 228 tadi. Walahunna mislu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah. Dan fil barakallahu fikum, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur ini semua agar kita benar-benar menegakkan hak antar suami istri ini dengan hujjah, bukan dengan perasaan, bukan dengan pikiran. Karena kalau kita dalam menegakkan hak antar suami istri mengikuti pikiran, mengikuti perasaan manusia, tentunya masing-masing akan kembali pada egonya, merasa ini hakku, ini hakku. Tapi perhatikan, Allah tidak membiarkan perselisihan antar suami istri yang akan menghancurkan sendi-sendi atau mahligai keindahannya. Tapi Allah menetapkan untuk kita pahami, sehingga saling mengerti antar suami istri bahwa masing-masing punya hak dan punya kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua-duanya. Dan ya fila barakallahu fikum, kita bicara terlebih dahulu, yakni berkenaan dengan hak suami. Karena pada posisi inilah letaknya, kuncinya atau dasar kebaikan rumah tangga. Karena suamilah yang bertanggung jawab. Sebagaimana Allah katakan di sini, ya, tentang hak suami, yaitu harus wanita mentaatinya. Ketaatan wanita terhadap suami ini adalah perkara yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, walaupun dalam perasaan kadang manusia yang sangat perasa, sangat sayang pada wanita, katanya rela ia mengalah untuk nyai. Ya? Dia rela kerja keras banting tulang demi nyai. Pokoknya semua apa kata istri, nurut. Ada enggak yang tipe begitu? Banyak. Kalau istri bilang a dim, sampai pun istri bilang pokoknya harus begini, enggak bisa bantah. Ini laki-laki yang bukan laki-laki. Ya, tidak punya sifat laki-laki. Tapi punya sifat penakut. Padahal Allah sudah katakan dalam firman-Nya, untuk ditahu para wanita semuanya, kewajibanmu pada suami adalah mentaatinya, kata Allah Ta'ala, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا. Allah katakan laki-laki itu kawam. Maka engkau laki-laki harus punya sifat rujulah. Kejantanan. Ya, ketegasan, keberanian. Dan bisa ambil keputusan yang tepat. Adil. Itu dituntut kalian. Karena kalian pemimpin. Ibarat kapal, kalian tuh nakodanya. Istri penumpangnya. Kalau kalian kurang ilmu, bingung. Ini arahnya kemana? Terserah kapal berlayar kemana? Enggak jelas. Berlayarnya mau kemana tujuannya? Lihat penumpang tanya. Pak nakoda, mau kemana tujuannya? Enggak tahu ini kapal jalan sendiri dah kemana. Ikuti aja angin. Subhanallah. Terombang ambing baru enggak jelas tujuannya. Ini nakoda yang enggak ngerti arah. Bahaya. Nah engkau suami harus punya ilmu. Membimbing keluarga. Kemana tujuannya? Ke surga. Bagaimana langkahnya? Ikuti saja petunjuk Allah Ta'ala. Suami kokoh. Ya. Qawam ala nisa. Jelas. Dan ya fila barakallahu fikum. Allah Ta'ala meletakkan ini pada suami hak kepemimpinan. Karena apa? Wanita ini perasaannya luar biasa. Sampai-sampai para ulama mengatakan andaikan hak cerai itu diberikan kepada wanita, mungkin satu hari bisa 5 kali cerai. Ribut sedikit, cerai sudah, kau pergi. Sedikit ada masalah, kurang nafkah, sudah, kau pergi sudah, cerai sudah. Mungkin sebentar cerai, cerai, cerai. Karena apa? Perasaan saja bermain. Allah berikan pada laki-laki sehingga berpikir. Tidak mungkin semudah itu mencarikan istrinya kalau laki-laki yang baik. Dia pikir bagaimana nasib dirinya nanti. Kalau cerai, bagaimana keluarganya, bagaimana anak keturunannya, bagaimana rumah tangganya, bagaimana wibawanya. Pikirannya panjang. Kalau perempuan tidak dipikir, yang penting tidak cocok, cerai sudah. Hadirin, bahaya. Maka kalian suami tidak boleh kayak perempuan. Laki-laki kok kayak perempuan? Ya, lembek, bingung, ya, gampang bingung, gampang ya, pasrah, menyerah. Tidak demikian. Ya, karena kalau pemimpin sudah membingungkan petunjuknya, istri bingung, ini sebenarnya mau kemana? Terserah Anda. Istri enggak suka kalau dibilang begitu. Dibebaskan memilih, dia punya pilihan sendiri. Enggak mau. Maunya wanita itu perasaannya diayomi, dibimbing, diarahkan dengan jelas. Ya. Bukan dibebaskan, terserah mau kerja, mau tidak kerja, mau di rumah, mau keluar, terserah. Bukan begitu. Maka Islam memberikan petunjuk kepada kita seperti Allah katakan dalikal kitab la raiba fihi hudallil muttaqin. Itu kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, petunjuk begitu tegas, jelas dan ya, tidak meragukan. Sehingga suami dituntut menjadi pemimpin harus punya kejelasan, hujjah, ketegasan dalam mengarahkan keluarganya demi menyelamatkan mereka dari api neraka. Nah, karena apa kalian Allah katakan menjadi pemimpin atas wanita bima faddalallah. Allah memberikan padamu karunia, kelebihan dari sisi ya, kekuatan fisik ya, pikiran. Dan juga Allah katakan wa bima anfaqu, karena kalian wajib memberinya nafkah. Sehingga bagi wanita, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW perintahkan kepada kalian untuk mentaatinya. Dan Allah sampaikan dalam ayat berikutnya, setelah Allah menghabarkan, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu wa bima anfaqu, Allah menyebutkan, fassalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi. Bima hafizallah. Allah menyebutkan adapun wanita-wanita salihat. Itulah dia wanita-wanita yang selalu taat. Taat kepada Allah. Taat kepada suaminya. Dan ia senantiasa hafizat. Memelihara dirinya. Kehormatannya. Dan juga kehormatan suaminya. Mencakup harta dan anak-anak suaminya. Ya, dia jaga rumah suaminya, dia rawat anak-anak dan dia didik anak suaminya. tanggung jawab wanita. Semua itu adalah peran wanita dalam rumah. Dan iwafila barakallahu fikum, ini wanita yang menetapkan kewajiban kalian ini bukan manusia, tapi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga niatkan apa yang Anda lakukan dalam rangka taat pada suami, ya, sebagai bentuk amal soleh, sehingga mendapat nilai di sisi Allah. Dan begitupun engkau suami, di dalam mendidik, membimbing, dan di dalam memberi nafkah kepada istri, dan semua tanggung jawab yang kau berikan pada istrimu, niatkan itu juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Sehingga dengan dasar sunnah Rasulullah SAW tadi, bimbingan beliau tadi, bahwasanya siapa yang melakukan amalan saleh, laki-laki atau wanita, ya, dia mukmin, ini adalah merupakan kunci hayatan thayyibah, hidup yang baik bagi kalian di dunia. Ya, tapi kalau suami tidak lagi merasa tanggung jawabnya dia terhadap keluarga bukan sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala, dia abaikan tanggung jawabnya, ini dosa. Kata Nabi SAW, ini dosa. Karena beliau sampaikan, kafa bil ma'i isman ayudaya mayakut. Cukup seorang dikatakan berdosa ketika ia menterlantarkan orang yang ada dalam tanggung jawabnya. Kalau kita sadar itu, sehingga kita berusaha menegakkan tanggung jawab kita, itu ibadah, itu amalan soleh. Begitupun wanita, itu amalan soleh, peluang besar. Sampai-sampai kata Nabi SAW, ketika engkau mampu mentaati Allah dan suamimu, disebutnya dalam hadis, saya bacakan hadisnya, baru kita adzan. Beliau dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah SAW, idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayi abwabil jannati syi'ti. Seorang wanita bila ia telah tegakkan sholat 5 waktunya, ia jalankan puasa Ramadannya, dan ia jaga kemaluannya, ia taat pada suaminya, maka dikatakanlah kepadanya, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga mana yang engkau suka. Subhanallah, ikhwati fillah rahimakumullah, Anda suami jangan memberikan, ya, kepada istrimu, atau jangan membiarkan istrimu menjadi bahan bakar api neraka. Berilah perhatian dan bimbingan agar bisa melaksanakan apa yang Allah maukan ini. Apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita cukup sampai di sini dulu. Ba'dal maghrib kita lanjut, ya. Nah, barakallahu fikum. Kita skors dulu. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.